السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan Al-Quran muncul pertama kali dari Allah dan nanti pada satu ketika di akhir zaman akan kembali kepada Allah. Apa yang dimaksud kembali kepada Allah? Ada dua makna. Yang pertama, annahu kama jaa fi ba'dil athar, sebagaimana yang terdapat di beberapa athar dalil. Yasri 'alaihi fi lailatin, dalam satu malam. Hilangnya itu dalam satu malam. Jadi bukan perlahan-lahan. Beberapa surat dulu, beberapa juz dulu, tidak. Tapi sekaligus. Kalau ini yang di mushaf ya. Adapun di dada manusia, perlahan-lahan. Misalnya tahun itu masih ada yang hafal mungkin 10 surat pendek. 10 tahun kemudian yang paling banyak menghafal Al-Quran cuman 3 surat pendek misalnya. Apa kulhu, apa inna a'tayna. 15 tahun kemudian hanya tinggal satu surat yang dihafal oleh manusia. Sampai pada akhirnya sudah tidak ada lagi manusia yang hafal Al-Quran. Habis. Ini yang di dada-dada manusia, yang ada di hafalan. Adapun di mushaf sekaligus. Sekaligus hanya dalam satu malam. Jadi kemarin sore, kemarin siang, mushaf-mushaf Al-Quran itu masih ada tulisannya. Pagi ini hilang. Fayusbihun nasu laisa baina aidihim Qur'an. Pagi itu manusia sudah tidak mendapati ada tulisan Al-Quran di dalam mushaf. Kosong, putih, bayang. Tentu mereka tidak peduli, mereka tidak sadar, enggak ada masalah. Ada tulisan Al-Quran atau tidak ada, enggak masalah. Kalau sekarang tentu masalah. Kalau hari ini mushaf-mushaf Al-Quran kosong, tentu geger, gempar. Kemana? Tulisan Al-Quran kemana? Tentu gempar. Hari itu biasa saja. Namun sudah tidak ada yang peduli lagi. Ya. Nah, Karena sudah tidak ada yang peduli lagi, buat apa masih ada? Sayang-sayang ya kan? Mubazir. Sama dengan Ka'bah. Sudah tidak ada lagi yang sholat menghadap Ka'bah, maka Ka'bah Allah hancurkan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Lewat tangan orang-orang Habsyi yang betisnya kecil, orang-orang kecil, betisnya kecil, ya, orang-orang Ethiopia, Habasyah, itu rata-rata betisnya kecil, kecil tinggi. Atau ada yang mengatakan kosir, pendek. Nanti akan dibahas. La fi sudurihim wala fi masahifihim. Di dada-dada mereka sudah tidak ada Al-Quran lagi. Di mushaf-mushaf mereka juga sudah tidak ada Al-Quran lagi. Yarfa'uhumallahu azza wa jal. Allah angkat. Tidak tersisa sedikit pun. Beliau membawakan asar dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Di riwayat lain dikatakan marfu. La yanzi'anna al-Qur'ana min baini adhurikum. Kelak Allah akan mengangkat Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kalian. Yasri alaihi lailan fayadhhabu min ajwafir rijal. Terjadi di satu malam dan terangkat dari dada-dada manusia. Sudah tidak ada yang hafal Al-Qur'an lagi walaupun satu ayat. Bukan satu surat, satu ayat. Fala yabqa fil ardi minhu syai', maka tidak tersisa sedikit pun Al-Qur'an itu di muka bumi. Habis. Wa hadza wallahu a'lam. Beliau awali dengan wallahu a'lam. Hinama yu'ridu 'anhu an-nas i'radan kulliyan. Ini terjadi ketika manusia berpaling secara sempurna. Silah kita 100% berpaling dari Al-Quran. Sudah tidak dilihat lagi, tidak didengar lagi, tidak digubris lagi, tidak ditoleh lagi, sudah tidak ada lagi yang memakai Al-Quran. Semuanya dengan ro'yunya, semuanya dengan pendapatnya, semuanya dengan logikanya. Tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan, yang didengar, yang dipelajari. La yatlunahu lafzan wala akidatan wala amalan. Secara lafaz sudah tidak ada lagi. Lafaz-lafaz Al-Quran sudah tidak keluar dari mulut siapapun. Dari lisan siapapun sudah tidak ada yang melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sekedar inna a'tainakal kautsar, kul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Tidak ada manusia yang dari lisannya keluar kalimat ayat-ayat Al-Quran. Wala aqidatan, dan secara akidah Allah itu bersemayam di arsy, enggak ada kalimat seperti itu, enggak ada. Allah memiliki surga dan neraka, enggak ada kalimat seperti itu, enggak ada. Siksa kubur itu hak, enggak ada. Bagaimana sirat, bagaimana mizan, bagaimana haud, bagaimana syafaat, sudah tidak ada lagi. keyakinan-keyakinan yang ada dalam Al-Quran sudah tidak ada lagi sisanya di tengah-tengah manusia. Yang ada di otak mereka, keyakinan mereka, ya dunia, dunia, dunia, mungkin keyakinan subhat, atau memang tidak ada keyakinan, yang ada adalah mati sudah. Intinya kebatilan sudah merajalela. Tidak ada kebenaran di muka bumi walaupun satu ayat. Wala amalan, dan amalan juga tidak ada. Salat, ruku, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, mencium Hajar Aswad, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kufur semua. Musyrik semua. Fa innahu yurfa, maka di tengah-tengah keadaan yang dahsyat ini, yang tidak ada kebaikan sedikit pun, Al-Quran tidak dilihat secara lafaz, secara akidah, secara amalan sudah tidak ada lagi. Buat apa masih ada tulisan-tulisan Al-Quran? Buat apa? Enggak ada gunanya. Maka diangkat oleh Allah. لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَبْقَ بَيْنَ يَدَيْ أُنَاسٍ هَجَرُوهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ فَلَا يَقْدُرُونَهُ قَدْرَهُ. Al-Quran itu terlalu mulia. Kalau harus ada di tengah-tengah manusia yang tidak memperdulikan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak ada keyakinan, tidak ada amalan, tidak ada lafaz, terlalu mulia Al-Quran kalau harus ada di tengah-tengah manusia-manusia bejat seperti itu. Ya. Maka diangkat. Sekalian, sekalian bejatnya, sekalian sesatnya, sekalian kufurnya, dan hanya tinggal menunggu bagaimana malaikat meniup as-sur, sangkakala. Dalam satu riwayat malaikat Israfil, tapi ada kedhaifan di dalam nama Israfil. Ada nama-nama malaikat yang tidak berdasarkan hadis sahih. Di antaranya diperselisihkan nama Israfil, kemudian Ridwan, kemudian Izrail, Rokib Atid. Ini nama-nama malaikat yang tidak berdasarkan hadis sahih. Beda dengan Jibril, Mikail, Malik, Munkar, Nakir. Ini berdasarkan hadis sahih. وَهَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ. Beliau kembali mengatakan وَاللَّهُ عَلَمْ نَزِيرُ هَدْمِ الْقَعْبَةِ. Ini mirip-mirip dengan hancurnya Ka'bah. Ini mirip-mirip dengan hancurnya Ka'bah. Hanya tidak ada keterangan mana dulu, Ka'bah hancur dulu apa Al-Quran diangkat dulu. Tentu kita butuh keterangan. Ketika tidak ada keterangan, wajib bagi kita mengucapkan wallahu a'lam. Ya. Kalau tidak ada keterangan, kita harus mengucapkan wallahu a'lam. Dan kita tidak tahu. Saya tidak tahu, ya. Mungkin ada keterangan, saya tidak tahu. Ya. Ah, ini mirip-mirip. Diangkatnya Al-Quran dari muka bumi mirip-mirip dengan dihancurkannya Ka'bah. Haitsu ya'ti rajulun minal Habasyah. yaitu datangnya laki-laki dari Habsyi. Tentu yang dimaksud pemimpinnya. Pemimpinnya kan bukan sendirian. Qasirun afhad aswad, pendek, hitam, gempal. Ya'ti bijunudihi minal bahar ilal masjidil haram, dengan melewati lautan mereka menuju masjidil haram. Wayankudul ka'bata hajaran hajaran, Ka'bah itu dihancurkan, diambili batunya satu persatu. Batu-batu yang ada di dinding-dinding Ka'bah itu diambili satu persatu. Tidak ada yang mencegahnya, termasuk Allah tidak mencegahnya. Allah membiarkannya, ya biarin aja. Udah gak ada yang sholat, sudah tidak ada lagi yang menghadap Ka'bah, sujud, rukuk kepadaku. Ah, udah biarkan, buat apa? Murka Allah. Allah biarkan Ka'bah dihancurkan. Hajaran, hajaran. Batunya satu-satu itu diambil. Ya. Kullama naqada hajaran maddahu lilladhi yalihi. Setiap kali diambil batunya itu, diberikan kepada orang yang di belakangnya, gitu kan? Wahakada yatamadun al ahjar ila ayyarmuha fil bahr. Di belakangnya, kasih belakangnya terus, seolah-olah enggak habis-habis itu batu. Ya, terus dibikin sibuk. Ka'bah kita lihat paling berapa kali berapa, ya. Menghancurkannya ya paling berapa jam lah, ya, sebentar. Tapi ini dibikin sibuk. Ah, mungkin mereka ingin mengawetkan batunya itu atau mau dibawa, ya. Ah, maka diberikan ke belakangnya terus, ya, nggak habis-habis. Sampai ke laut tadi. Ya. Wallahu azza wa jal yumkinuhum min dzalik. Allah menjadikan mereka melakukan seperti itu. Ya. Ah, padahal waktu dulu Abrahah mau menyerang Ka'bah, ja'a bi khailihi wa rajulihi wa filihi fa qasamahum Allahu qabla an yasila ila al-masjid, dengan pasukannya, dengan tentaranya, dengan gajahnya, belum sampai Masjidil Haram sudah di apa? Sudah dihancurkan oleh Allah. Badannya menjadi seperti ka'asfim makul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat, antum tahu ya, bolong sana, bolong sini. Nah, begitulah badan Abrahah dan badan tentara Abrahah yang akan menyerang Ka'bah, belum sampai masuk ke Masjidil Haram, hancur mereka, dibikin bolong-bolong badannya. Wa arsala alaihim tayran ababi, Allah utus burung-burung ababi dengan membawa batu dari siji, dijatuhkan, gak ada yang melawan. Abdul Muttalib yang merupakan pembesar di situ hanya menyelamatkan ternaknya. Ternak ini milik kami, kami selamatkan. Ka'bah milik Allah, terserah Allah. Ah, ini dia. Rupanya Abdul Muttalib yang agamanya kufur faham. Faham. Tidak takalluf. Maunya Abdul Muttalib menjaga. Kan Ka'bah itu simbol kebesaran Quraisy, simbol kehebatan Quraisy Arab. Ketika Abrahah yang tentu bukan Arab tapi Afrika, Habasyah, Ethiopia, yang waktu itu luar biasa kejayaan dunia ada di Habasyah, kalau Abdul Muttalib punya kekuatan tentu akan dilawan. Karena Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy cinta kepada Ka'bah, memuliakan Ka'bah, cinta kepada Allah, memuliakan Allah, cinta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, memuliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi dengan cara salah, dengan cara syirik. Jadi jangan dibayangkan bahwa Abdul Muttalib, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy itu manusia-manusia yang enggak kenal Allah, anti Tuhan, enggak punya agama, benci kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini anggapan yang keliru. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abdul Muttalib, Abu Talib, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya adalah kafir kekal di neraka, mereka cinta kepada Allah, mereka memuliakan Allah, mereka menyembah Allah, mereka memuliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka menyangka sedang berada dalam agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi mereka salah dalam penyembahan kepada Allah, yaitu syirik. Allah disembah, Lata Uzza Hubbal Manat juga disembah. Allah diberikan persembahan ibadah, Lata Uzza Hubbal Manat juga. Kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abdul Muttalib di situ. Bukan anti Allah, anti Tuhan, anti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak. Nah, di sini Abdul Muttalib yang karena melihat kemampuan dirinya bersama orang-orang Quraisy yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan tentara gajah Habasyah Abrahah ini, maka tidak melawan. Tidak melawan. Dan mestinya kaum muslimin jangan melawan musuh yang tidak sebanding. Lihat, Rasul juga tidak melawan Abu Jahal, Abu Lahab, karena belum sebanding. Dia beli sampai beliau sujud ditimpa isi perut unta, ini luar biasa dahsyatnya. Beliau melawan? Tidak. Para sahabat melawan membela beliau? Tidak. Nah, ini dia. Ini kenyataan, ini hujah, ini dalil yang mesti difahami oleh orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin yang hari ini terus memberikan semangat kepada kaum muslimin di Palestina. Ayo lawan Yahudi, ayo lawan Yahudi. Seolah sedang bertepuk tangan melihat anak kecil krempeng melawan Al-Guju besar, tinggi. Terus kita beri semangat, ayo lawan, jangan takut mati. Ini kan sadis. Ya. Beda dengan kaum salaf. Beda dengan para ulama salaf. Melihat kenyataan. Fikul waki. Nah, di antaranya Syekh Albani. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Bukan ukurannya. Tinggalkan saja Palestina. Berhijrahlah. Selamatkan diri kalian, selamatkan agama kalian. Tidak seperti hari ini. Hancur. mana anak-anak kecil yang mestinya diharapkan dari mereka muncul generasi-generasi yang hafal Al-Quran, yang mempelajari ilmu sunnah, manhaj, mati, tertembak, dibom, anak-anak. Apa begini perang? Tentu tidak. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkir dulu, hijrah dulu. Lihat Abdul Muttalib. Nah, karena Ka'bah ini milik Allah, aku tinggalkan. Biarkan Allah akan berbuat apa untuk melindungi rumahnya. Dan betul, betul, Allah lindungi rumahnya. Allah hanya kirimkan burung-burung yang membawa kerikil, yang dengan kerikil ini hancur badan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kenapa waktu itu Allah lindungi Ka'bah, sementara nanti di akhir zaman Allah biarkan Ka'bah dihancurkan, diambil satu-satu batunya sampai habis, sampai rata? Karena لِأَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَبْعَثُ هَذَا النَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar lagi Allah akan mengutus seorang laki-laki yang akan menjadi nabi dari tempat ini. Allah Maha Tahu. وَتُعَادُ إِلَى الْمَسْجِدِ هَيْبَتُهُ وَعَظَمَتُهُ. Maka Allah kembalikan kehebatan, kebesaran, keagungan Masjidil Haram, Ka'bah. Kehebatan Ka'bah, keagungan Ka'bah, kewibawaan Ka'bah, Allah kembalikan. Walakin fi akhir zaman, akan tetapi di akhir zaman nanti, layyub'asa nabiyun ba'da Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi. Walaupun kekufurannya barangkali mirip-mirip. Mirip-mirip ya kan? Secara jumlah mirip-mirip. Ya. Ketika Ka'bah dihancurkan nanti, itu kan sudah tidak ada yang bertauhid. Nah, mirip-mirip ketika Abrahah datang. Hampir-hampir tidak ada kecuali hitungan jari saja. Warokah, Warokah bin Naufal dan Zaid bin Amr bin Nufail. Ini yang tertulis dalam sejarah. Selebihnya kafir semua, musyrik semua. Tidak ada yang binasa. Kan mirip-mirip. Tetapi kenapa yang ini diselamatkan, yang ini tidak? Ah, jawabnya, karena hari itu Allah tahu sebentar lagi akan diutus seorang laki-laki dari tempat ini. Sedangkan nanti di akhir zaman sudah enggak ada lagi. Sudah selesai. Dan Allah menghendaki tidak lama setelah itu hancur dunia jagat raya alam semesta ini. Wa idza a'rada an-nasu an ta'zimi hadzal bait nihaiyan. Ketika manusia berpaling, tidak lagi membesarkan al-bait, tidak ada lagi yang sujud rukuk kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah, fa innahu yusallitu alaihi hadzal rajul min al-habasyah, maka Allah menjadikan laki-laki dari Habsyi ini berkuasa, bisa menguasai Ka'bah. Fahadha naziru rafil Qur'an, ini mirip-mirip dengan diangkatnya Al-Qur'an dari muka bumi. Kira-kira keadaannya seperti itu. Sama-sama tidak dihiraukan lagi oleh manusia, tidak dibaca lagi, tidak diamalkan lagi. Ka'bah sama, tidak ada yang membesarkan. Jauh-jauh datang ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i, hari ini kan ribuan. Bahkan seandainya tidak ditahan-tahan dalam haji, entah berapa juta. Hari itu, entah tahun berapa, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi satupun manusia yang rindu datang ke Ka'bah. Sudah tidak ada lagi. Ingin tawaf sa'i di Ka'bah dalam rangka taat kepada Allah, tidak ada lagi. Habis. Buat apa masih ada Ka'bah? Maka Allah hancurkan lewat laki-laki kufur ini, laki-laki biadab ini. Allah biarkan laki-laki kufur, laki-laki buruk ini menguasai dan menghancurkan Ka'bah. Ah, ini yang pertama ya. Maksud kembali kepada Allah. Al-wajhu tsani, yang kedua pengertiannya, wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah. Annahu ya'udu ila Allah wasfan, secara sifat, secara sifat kembali kepada Allah. Karena Allah sebagai mausuf, Al-Quran sebagai sifat. Kan Al-Quran ucapan Allah. Antum masih ingat ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ya kan? Apa sifat zatiyah? Sifat yang selalu menempel pada diri Allah, tidak pernah tidak ada pada diri Allah. Apa? Besar, agung, berilmu, hidup, mendengar, melihat. Ini sifat yang selalu menempel pada diri Allah. Tidak pernah Allah tidak hidup, tidak pernah Allah tidak pandai, tidak pernah Allah tidak besar, tidak pernah Allah tidak tinggi, tidak pernah Allah tidak mendengar, tidak melihat. Ini sifat zatiyah. Nah, ada satu lagi sifat fi'liyah, sifat yang merupakan perbuatan Allah. Kapan dilakukan oleh Allah? Kalau zatiyah, sepanjang waktu terus ada pada diri Allah. Kalau fi'liyah, terserah Allah. Kapan Allah bicara, terserah Allah. Kapan Allah tersenyum, tertawa, terserah Allah. Kapan Allah malu, kapan Allah cemburu, kapan Allah turun ke langit, semuanya terserah Allah. Ah, kadang di beritahukan kepada kita, kadang tidak. Kapan Allah turun ke langit dunia? Ketika sepertiga malam. Kapan Allah cemburu? Ketika kita melakukan maksiat. Kapan Allah malu? Ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Kapan Allah tertawa? Ketika ada dua orang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Ya. Kapan Allah murka? Nah, kita enggak tahu kapan. Ya. Kapan Allah akan membiarkan Ka'bah hancur? Kita enggak tahu. Kapan Allah perintahkan malaikatnya meniup sangkakala? Kita enggak tahu. Taunya cuma harinya, yaitu hari Jumat. Waktunya, kira-kira waktu duha. Ya. Orang sedang menggelar dagangannya. Adapun tahunnya, bulannya, tanggalnya, tidak ada yang tahu. Ya. Nah, berarti sifat perbuatan Allah dianggap sifat. Al-Quran ini apa? Perbuatan Allah, ucapan Allah kan? Itulah sifat. Sifat akan kembali kemana? Sifat akan kembali ke mausuf yang disifati. Antara sifat dengan yang disifati kan menempel. Ya. Gunung itu besar, tinggi. Nah, maka besar tinggi itu menempel, sifat itu menempel di gunung itu. Tidak mungkin berpisah, ya kan? Gitu. Nah, maka firman Allah, ucapan Allah yang merupakan sifat Allah itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ai annahu la yusafu bihi ahadun siwallah fayakunul mutakallimu bil Qur'an huwa Allah azza wa jal. Karena tidak ada yang mengucapkan Al-Quran pertama kali kecuali Allah. Al-Quran ini dari Allah. Yang kedua Jibril. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya seluruh sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Pertama muncul dari mana? Dari diri Allah. Didengar pertama kali oleh Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal mausufu bih. Maka di sini Allah sebagai mausuf. Sifat kembali kepada mausuf. Wala mani'a min an naqul. Barangkali tidak salah jika kami katakan, kata beliau, innal ma'nayaini kilahuma sahih. Dua makna di atas, dua-duanya benar. Jadi pengertian pertama sudah kita bahas panjang lebar tadi. Kemudian sifat yang kedua tidak terlalu panjang beliau jelaskan. Dua-duanya benar. Mungkinkah? Mungkin. Nah, ada beberapa tafsiran yang berbeda dan dinyatakan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Ada tafsiran Al-Quran. Ada tafsiran lagi Al-Islam. Ada tafsiran lagi Abu Bakar dan Umar. Betulkah semua tafsiran ini? Benar. Karena Islam ya Al-Quran itu. Al-Quran ya Islam. Al-Quran dan Islam yang terbenar setelah Nabi wafat di zaman siapa? Tentu Abu Bakar dan Umar. Zaman Abu Bakar dan Umar, zaman di mana belum ada syubhat, belum ada fitnah, belum ada aliran sesat. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah. Seluruh kaum muslimin salaf. Ah, ini contoh tafsiran yang berjumlah 3, 4, lebih dari 1, dan semuanya benar, walaupun berbeda. Hadza kalamu ahli sunnati wal jamaah fil Qur'anil Karim. Inilah ucapan ahli sunnah wal jamaah. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalamullah, ucapan Allah pertama kali muncul dari diri Allah dan di akhir zaman akan kembali kepada Allah. Inilah ahlus sunnah. Beda dengan Mu'tazilah. Beda dengan Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Wa yaral mu'tazilatu annal Qur'an makhluk. Orang Mu'tazilah beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. walaysa kalamullah, bukan kalamullah. Ya. Yeah. Kalamullah bukan kalamullah. Khobar laisa kan? Laisa kan kana wa akhwatiha. Laisa huwa kalamullah. Khobar laisa. Isim laisanya apa? Huwa. Huwanya hilang di sini. Ya. Yeah. Kan mestinya laisa huwa atau laisal Qur'anu kalamullah. Tadinya Al-Qur'anu kalamullah mubtada khobar. Karena ada laisa, laisal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'annya dihilangkan karena sudah jelas. Wa laisa kalamullah. Al-Qur'an bukan kalamullah. Menurut Mu'tazilah. Mana dalilnya? Apakah orang Mu'tazilah pakai dalil? Ya. Antum jangan mengira bahwa Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah enggak pakai dalil, salah. Mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Al-Qur'an dan Sunnah, hadis sahih. Ya, ini kan dalilnya Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an ada yang dhaif? Dari sini kita tahu bahwa tidak mentang-mentang pakai dalil pasti benar. Pakai dalil, dalilnya sahih, benar, tapi salah dalam istidlal. Ya, ini Mu'tazilah. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, apa hukum mengkomersilkan syariat, misalnya biaya khitanan sekian? Enggak masalah. Ketika khitan itu kan butuh tenaga, butuh tenaga. Jangankan khitan, menyembelih kurban, mengulitinya, diupah enggak di zaman Nabi? Diupah enggak? Diupah. Ada upahnya. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Yang menyembelih, yang menguliti, yang nyacak-nyacak, kami berikan upah dari uang kami. Kami tidak mengambil sedikit pun dari hewan kurban untuk upah. Kulitnya, kepalanya, hatinya dijadikan upah, tidak boleh. Harus uang. Nah, berarti kurban kan jelas ibadah. Tetapi karena butuh tenaga orang lain, boleh mengupah. Gali kuburan misalnya, ya kan? Kan butuh tenaga. Bagaimana dengan akad nikah? Akad nikah butuh tenaga apa? Emang ada tenaga akad nikah? Enggak ada kan? Cuman mengatakan aku nikahkan engkau, gitu. Masa pakai tenaga? Ya. Oh, suratnya barangkali. Ah, suratnya tentu. Kan ada surat. Surat ini butuh biaya, ya kan? Ah, tentu itu urusan pemerintah. Dikenakan biaya berapa? Ya. Kematian tadi ya, menggali kuburan. Apakah boleh seorang suami mandi di dalam sebuah bejana yang airnya bekas dari mandi junub istrinya? Ini kan pernah terjadi di zaman Nabi, ya kan? Nabi mandi dari sisa air Maimunah, ya, dan tidak masalah. Bagaimana tata cara sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat? Boleh 2 rakaat, 2 rakaat, boleh 4 rakaat langsung. Apakah ada sesuatu yang dapat membuat air menjadi najis? Ada. Ketika berubah warnanya berubah, baunya. Warnanya menjadi warna apa? Warnanya menjadi warna apa? Warna najis. Warna kencing, warna kotoran, ya itu najis. Bukan coklat, oh, agak kehitam-hitaman, bukan. Jadi air itu warnanya warna najis. Kencing. Atau bau. Bau apa? Bau apa? Bau najis. Bukan bau belerang, bukan bau sampah, bukan bau got, bau najis. Bau najis itu apa? Ya bau kencing. Bau kotoran manusia. Maka menjadi najis. Bagaimana ketika safar, apakah tetap melakukan sholat rawatib? Tidak. Tidak. Tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah. Nabi dan para sahabat ketika safar tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Bagaimana di Masjidil Haram? Bagaimana safarnya ke Masjid Nabawi? Kan sholat di situ 1000 kali lebih besar dari sholat di masjid lain, 100 ribu kali lebih besar daripada sholat di masjid lain. Masa enggak sholat? Dulu Nabi safar enggak sholat qobliyah ba'diyah. Di antaranya Nabi safar kemana? Nabi safar kemana? Nabi safar kemana? Ke Masjidil Haram. Nabi ke Masjidil Haram safar apa tidak? Safar, karena beliau rumahnya kan di Madinah. Ketika beliau ke Mekah, ke Masjidil Haram, beliau safar. Nah, beliau tidak sholat qobliyah ba'diyah di situ, di Masjidil Haram. Kan masih ada sholat lain. Ada sholat sunat wudu, ada tahiyatul masjid, ada sholat istikharah, ya, yeah, dan lain-lain. Al-Quran adalah firman Allah. Bagaimana bila memahami hadis bahwa Al-Quran akan menjadi saksi bagi pembacanya di hari akhir? Enggak masalah. Enggak masalah. Berarti Allah yang menjadi saksi, ya kan? Allah yang menjadi saksi. Karena itu firman Allah. Ini tidak boleh disimpulkan, oh berarti terpisah antara Al-Quran dengan Allah. Enggak bisa. Kesimpulan yang tidak tepat. Dan mana mungkin sebuah kesimpulan bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan dalil. Namanya kesimpulan itu harus berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Bukan malah bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Sudah lewat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran bukan makhluk. Saya menetap di luar kota secara rutin 2 bulan di luar kota, 2 minggu pulang ke rumah. Selama saya di luar kota, apakah saya termasuk safar? Iya. Ketika ini terjadi, mungkin diawali dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, walaupun banyak di sana. Sementara keluarga antum di Jakarta ini, di Pamulang ini, ya tentu ketika ke mana, misalnya Makassar, nah, safar. Safar, walaupun di sana sebulan, di sini cuma 5 hari. Gitu ya. Nah, kecuali ketika itu terjadi bertahun-tahun dan antum tetapkan, saya di sini mukim. Gitu. Di Makassar pulang, di Pamulang pulang juga. Di sini di Pamulang ada keluarga, di Makassar juga ada keluarga, ya. Di sini pos 1, di sono pos 2. Nah, dua-duanya berarti mukim. Dua-duanya tidak safa. Mengambil dalil dari Utsman. Bagaimana hukum meminta kematian? Tidak boleh, haram. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mati. Kalau terpaksa, kalau sudah tidak kuat lagi, maka ucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Tapi seandainya kematian itu lebih baik bagiku, karena bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, saya seorang diri hidup di negeri kafir ini, saya tidak bisa kemana-mana, atau penyakit saya begini begitu. Seandainya mati itu lebih baik bagiku, ya Allah, matikan aku. Nah, ini boleh. Dalam keadaan darurat. Bukan dalam keadaan seperti kita sekarang ini. Dalam keadaan kita seperti ini tidak boleh. Bagaimana, apa yang dimaksud Allah tertawa? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama Ahlus Sunnah. Apa maksud arsy Allah berada di atas air? Gitu. Apa maksud arsy Allah berada di atas air? Si ulama ini balik nanya, engkau tahu air? Tahu air. Di atas tahu, di atas tahu. Ya, apanya mau ditanyakan? Nah, gitu ya. Apanya mau ditanyakan? Di atas tahu, air tahu. Apa yang mau ditanya sudah jelas. Arsy Allah di atas air. Sudah jelas kan? Apanya yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan airnya seberapa, airnya warnanya apa, ya tentu enggak ada yang tahu. Allah tidak menjelaskan. Nah, seperti ini Allah tertawa. Apa yang dimaksud? Masa enggak tahu tertawa? Ya, dohika yathaku. Yathakumullahu ila rajulai yataqatalu ahaduhumal akhar. Allah tertawa melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan. Dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Bagaimana tertawa? Ya semua kita tahu tertawa. Nah, barangkali pertanyaannya, seperti apa tertawanya Allah? Nah, tentu gak ada yang tahu. Karena tertawanya saya dengan tertawanya si A, dengan tertawanya si B kan tidak sama. Bagaimana tertawanya Allah lebih tidak sama lagi? Tapi tertawa tentu kita semua tahu. Apa itu tertawa? Dan jangan ditanyakan ada suaranya, terbahak-bahak, ya apa senyum saja, ya enggak usah begitulah ya. Udah tertawa saja imani. Setengah jam lewat waktu azan belum qomat, malah ada kajian syubhat. Apakah boleh saya dan beberapa teman mendirikan sholat berjamaah? Mungkin tidak di situ barangkali ya. Takut menjadi fitnah, karena seandainya itu imam masjid kan berhak. Misalnya imam masjid ini menyatakan qomatnya nanti jam 9. Nah, tentu kita harus taat. Karena imam itu mempunyai hak untuk mengundurkan sholat. Kapan qomat itu imam yang berhak. Nah, oleh karena itu ya pergi saja. Cari masjid lain, sholat di mana? Kalau sholat di situ melanggar hak, mungkin jadi fitnah, ya kan? Seandainya saya imam di masjid ini dari maghrib terus azan, mungkin azan ya, saya katakan terus, saya berhak. Karena saya bukan imam, tentu saya tidak berhak. Gitu ya. Nah, barangkali mungkin antum enggak tahu yang sedang kajian itu imam atau atas perintah imam.